من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها إخوة الكرام رعاني ورعاكم الله والحمدلله الله سبحانه وتعالى mengumpulkan kita di tempat yang termulia, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia, yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mensifati kemuliaan yang ada pada masjid Allah Rabbul Alamin, pada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul dalam sabdanya, khairul buka'ati fil ard, khairul buka'ati fil ardil masajid, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya lah diadakan sekian banyak amalan-amalan soleh, didirikan sekian banyak amalan-amalan ketaatan, majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang. Maka dari sekian banyak amalan soleh dan ketaatan inilah yang menyebabkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah rumah Allah Rabbul Alamin, merupakan khairul buka'ah, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pula saya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung ke salah satu markiz, salah satu ma'had dari ma'had-ma'had ahlu sunnati wal jamaah di Indonesia. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Jumat al-Akhirah, atau bertepatan dengan 19 Maret 2017, yang mana ziarah ini saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjadikan tambahan dari timbangan-timbangan amalan-amalan kebaikan, yang mana tatkala nanti kita semua dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan tersebut bisa menambahkan berat kebaikan dan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan tentunya markiz Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya Ma'had Ta'zimus Sunnah di kota Samarinda ini, merupakan salah satu ma'had yang berada di bawah bimbingan para asatidah kibar yang ada di Indonesia, Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizahullah Wara'ah, yang memantau langsung bagaimana pergerakan dakwah salafiyah khususnya di kota ini. Dan alhamdulillah, semoga kajian yang kita adakan atau daurah yang kita adakan pada hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum itu, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar senantiasa dikaruniakan keikhlasan. Keikhlasan niat dalam menghadiri atau menjalankan agenda-agenda yang telah ditentukan oleh panitia. Sebelum saya memulai, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, ingin saya sampaikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan atau memurnikan amalan-amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita berada di tengah-tengahnya sekarang ini adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ilmu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu adalah kita berarti mencari dan menggali ibadah-ibadah tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ilmu ataukah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin kecuali memiliki dua persyaratan. Yaitu tatkala dia ikhlas, murni, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah, majelis-majelis seperti ini pun sangat sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam artian syarat yang kedua insyaallah taala telah kita penuhi. Tinggal syarat yang paling pertama dan yang paling utama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan ini yang menentukan apakah amalan-amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ditolak. Karena tatkala amalan tersebut mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian amalan tersebut diterima di sisi Allah Rabbul Alamin, maka itu akan menguntungkan diri-diri kita pribadi. Karena kita butuh akan amalan tersebut. Berbeda tatkala amalan-amalan tersebut tertolak wal iyadhu billah, maka itu akan mendatangkan kemudaratan, kejelekan untuk diri-diri kita. Oleh karena itu, saya di sini ingin menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah tatkala beliau menyebutkan di dalam salah satu karya beliau. Pada saat itu beliau ditanya oleh seorang teman beliau atau sahabat beliau, bagaimana wahai Abu Abdullah, Imam Ahmad memiliki kunyah Abu Abdullah, bagaimana wahai Abu Abdullah agar kita bisa mengikhlaskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu syar'i? Maka dijawab oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, menuntut ilmu syar'i antanwiya bihi raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Ini jawaban Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Cara engkau mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu syar'i adalah tatkala engkau duduk bersimpuh di hadapan para ulama, di hadapan para mudarrisin, maka engkau memiliki niat untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri-diri ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pribadi muslim itu memiliki sifat dasar yang namanya adalah jahula, orang yang paling bodoh. Oleh karena itu kita ini adalah sebanyak apapun ilmu kita, tetap Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita adalah insan yang jahula, yang sangat bodoh. Bagaimana cara mengangkat kejahilan tersebut, kebodohan tersebut? Dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim seperti ini. Kita mengkaji agama Allah Rabbul Alamin, melihat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan kita untuk mengangkat kejahilan-kejahilan tersebut. Dengan niat ini, maka kata Imam Ahmad, kita telah merealisasikan al-ikhlas di dalam amalan tersebut. Tidak berhenti di situ. Kata beliau alaihi rahmatullah, an ghairik, juga engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Maksudnya apa? Tatkala kita telah memiliki ilmu dalam satu permasalahan misalkan, sampaikan ilmu tersebut kepada keluarga-keluarga kita di rumah. terapkan ilmu tersebut di dalam rumah-rumah tangga kita di rumah. Disampaikan kepada orang lain agar ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, perkara yang kedua yang ingin saya ingatkan dalam majlis kali ini atau dalam muqaddimah adalah as-sabr, bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi yang pertama tadi keikhlasan, itu harus kita miliki dari sekarang. Jangan sampai dengan sebab tidak ikhlas, hanya karena ingin dikenal oleh orang lain, hanya karena ingin niat-niat duniawi, itu akan membatalkan amal-amalan kita, wal'iyadzubillah. Yang kedua adalah as-sabr, kita bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Dan kesabaran ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kesabaran merupakan ibadah yang mulia. Kesabaran merupakan ibadah yang mulia. Oleh karenanya kita harus bersabar. Ini secara umum. Seperti tadi yang saya sebutkan dalam awal pertemuan kita, bahwasanya ilmu ini adalah ibadah. Dan ibadah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti butuh yang namanya kesabaran. Apapun itu. Kita melaksanakan salat butuh yang namanya sabar. Kita melaksanakan puasa butuh yang namanya sabar. Melaksanakan manasik haji, manasik umrah butuh yang namanya sabar. Semua amalan ibadah yang ada di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita dibutuhkan as-sabru. Begitu pula dengan ilmu ini. Dari sisi yang pertama dilihat bahwasanya ilmu ini merupakan ibadah yang patut kita bersabar di atasnya. Ini jenis yang pertama atau sisi yang pertama untuk kita melihat as-sabr dalam diri-diri kita. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan kesabaran adalah dalam suluk hadzal maslak, dalam meniti jalan ini, meniti jalan talabul ilm, menuntut ilmu, butuh yang namanya sabar juga. Karena tatkala seorang tidak sabar dalam menuntut ilmu syar'i, maka waktu yang akan membuktikan dia akan pelan-pelan tersingkir keluar, tersingkir keluar, dan tersingkir keluar. Tidak akan sabar, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat. Harus butuh yang namanya kesabaran. Yang namanya menuntut ilmu itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun jadi seorang ustaz, 3 tahun, 4 tahun jadi seorang alim. Lah, bukan seperti itu. Butuh waktu yang panjang sekali prosesnya untuk kita mendalami ilmu-ilmu syar'i ini. Sangat banyak. Ilmu syar'i itu sangat banyak. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang maknanya adalah walaupun seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, walaupun seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, maka itu semua tidak akan bisa atau tidak akan cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya, saking luasnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dari nabi kita atau Nabi Musa alaihi salam, tatkala beliau bertemu dengan Nabi Khidir, perbandingan ilmu yang ada di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu seperti, ibaratnya seperti lautan, air yang ada di lautan kemudian diteteskan jarum di atasnya, ditarik jarum tersebut menetes airnya. Itu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sementara yang tidak diturunkan sekian banyak, menunjukkan kepada kita luasnya dan banyaknya ilmu syar'i ini. Butuh proses, butuh waktu. Dan yang telah memenuhi proses tersebut pun tidak bisa menguasai. Butuh terus belajar. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad alaihi rahmatullah juga pernah meriwayatkan dalam ucapan-ucapan beliau kepada sahabat-sahabat beliau alaihi rahmatullah, ilmu itu dari lahdi ilal mahdi atau minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai ke liang lahat kita. Dalam artian setiap hari, setiap saat kita butuh yang namanya ilmu. Sampai kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya as-sabr, ikhwah. Kemudian ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Dalam agenda acara hari ini seperti yang telah dipublikasikan, insyaallah taala saya akan mencoba membahas tentang satu tema yang penting yang berkaitan dengan siapakah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau siapakah pewaris para nabi? Siapakah pewaris para nabi? Maka jawabannya secara singkat adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan dalam lanjutan hadis tersebut disebutkan bahwasanya al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya tidak mewariskan harta dunia, dinar, dirham, emas, perak dan semisalnya, tidak mewariskan itu. Yang diwariskan adalah ilmu. Oleh karena itu yang dijadikan sebagai sosok yang akan mengambil warisan tersebut adalah ulama. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Dalam membahas tema ini saya akan membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama akan saya jelaskan tentang keutamaan mereka para ulama, dan saya akan coba menjelaskan betapa besarnya kedudukan mereka yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada poin yang kedua, insyaallah saya akan menyebutkan tentang definisi siapa itu atau siapa mereka yang pantas disebut sebagai ulama. Kemudian pada poin yang ketiga, apa hak-hak ulama yang wajib untuk kita penuhi? Apa saja hak-hak para ulama yang wajib dipenuhi oleh kita kaum muslimin, terlebih khusus para penuntut ilmu? Kemudian poin yang terakhir adalah keharusan berirtibat, saling mengkondisikan atau saling berhubungan dengan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Harusnya selalu berhubungan, rutin mengikuti petuah-petuah mereka, mengikuti nasihat-nasihat mereka, terutama adalah ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ini 4 poin yang insyaallah taala akan kita bagi menjadi 2 sesi. Maka poin yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan mereka para ulama bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa dirinya merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat pun serta para ulama bersaksi dengan kesaksian tersebut. Bersaksi dengan kesaksian tersebut. Maka dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan para ulama dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka para ulama sebagai saksi atas kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka para ulama sebagai saksi atas kalimat tauhid. Sementara selain para ulama, tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi. yang ada di ayat tersebut hanyalah dua golongan, yaitu para ulama dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita tentang besarnya kedudukan para ulama. Selain para ulama, banyak manusia-manusia yang lain. Banyak manusia-manusia yang lain, tapi tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi untuk kalimat tauhid tadi. Para malaikat sudah ma'ruf insyaallah di tengah-tengah antum bagaimana keutamaan mereka, kedudukan mereka yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak akan pernah bermaksiat sedikit pun. Tidak akan pernah bermaksiat sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan pasti diikuti. Ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang maksum. Begitu pula para ulama disandingkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, disejajarkannya para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Disetarakan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadisnya, ayat ini syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Wal malaikatu wa ulul ilm. Begitu pula para malaikat bersaksi yang demikian, begitu pun para ulama. Disejajarkan persaksian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama. Kalau kita bisa menelaah lebih dalam ayat ini, sangat banyak sekali sisi-sisi di mana yang menunjukkan kedudukan ulama itu sangat luar biasa, sangat besar, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang ketiga, dari ayat ini pula kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan rekomendasinya. Rekomendasi Allah Azza wa Jalla kepada mereka para ulama. Karena kalaulah para ulama tidak memiliki posisi yang sedemikian besar, sedemikian agung, maka tidak akan mungkin Allah Azza wa Jal yang Al-Quranul Karim merupakan kitab yang paling suci, yang paling mulia. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya Al-Quranul Karim lebih mulia dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang telah diturunkan, apa itu Zabur, Injil dan semisalnya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mensetarakan, mensejajarkan persaksiannya kalaulah mereka para ulama tidak mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang terakhir yang bisa kita lihat dari ayat ini, tadi sudah dari mereka-mereka yang bersaksi, para malaikat, para ulama dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian dilihat dari sisi yang lain adalah kalimatut tauhid yang dijadikan persaksian adalah kalimat yang agung, yang sangat besar maknanya, yang menjadi kunci apakah seorang akan masuk surga atau masuk neraka. Kalimat yang sangat agung sekali, kalimat tauhid. Tidak mungkin kalimat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan persaksian kecuali dia memiliki makna yang agung dan keutamaan yang besar. Kalaulah kalimat tauhid adalah satu kalimat yang sepele yang tidak memiliki arti, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersaksi, para malaikatnya bersaksi, para ulama, orang-orang besar semua. Makhluk-makhluk Allah yang mulia, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, Zat yang Maha Mampu, mempersaksikan dengan kalimat tauhid. Jadi kalimat yang agung ini dipersaksikan oleh orang-orang juga yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan kepada kita besarnya kedudukan, agungnya kedudukan mereka para ulama. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pula tentang keutamaan mereka para ulama, yaitu firman Allah Rabbul Alamin, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Perbedaan yang sangat jelas. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Sama seperti kita bertanya, apakah sama antara malam dengan siang? Apakah sama antara api dengan air? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena sudah jelas perbedaan antara keduanya. Orang-orang yang berilmu akan beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bimbingan dari Allah Rabbul Alamin, dengan bimbingan dari ilmu yang dia miliki. Dia akan melakukan sholat sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Dia akan menunaikan umrah, menunaikan haji sesuai dengan manasik yang dilakukan atau diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Mereka akan bermuamalah dengan tetangganya, bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terbimbing semuanya. Ini keadaan mereka yang di atas cahaya, para ulama, ahlul ilm. Sementara sisi yang lain, sisi yang gelap, mereka orang-orang yang jahil. Sholatnya saja mungkin tidak tahu apakah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ataukah tidak. Cara puasa mereka, cara berzakat mereka, cara haji mereka, cara umrah mereka dan amalan-amalan lainnya tidak bisa disamakan. Orang yang terbimbing dengan orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka para ulama adalah firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman di antara kalian. Begitu pula Allah mengangkat derajat mereka-mereka yang berilmu di atas orang-orang yang beriman tadi. Jadi yang namanya manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan keimanannya. Ada yang belum beriman sama sekali, dalam artian tidak mau menerima ajaran Islam, maka dia dihukumi sebagai kufar. Mengingkari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Kemudian ada lagi keadaan yang di atasnya, mereka orang-orang yang beriman, mau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, mau mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beriman. Derajat mereka lebih tinggi dari kaum kufar karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di atasnya, yaitu mereka-mereka yang telah beriman akan tetapi berilmu juga. Maka ini keadaannya lebih tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di atas orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Kemudian mereka orang-orang yang berilmu ditambah walladzina utul ilma, dan mereka orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya di atas mereka yang beriman darajat, derajat-derajat yang tidak terhingga. Ini keadaan mereka para ulama, orang-orang yang berilmu diangkat lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Jadi posisi mereka adalah paling atas, paling mulia. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah. Al-hikmah dijelaskan oleh para imam mufassirin, yang dimaksudkan al-hikmah di sini adalah al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siapa yang dia mau. Dikaruniakan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Begitu pula amalan-amalan saleh yang merupakan buah dari ilmu tersebut. Karena hakikat dari ilmu yang dimiliki seseorang adalah amalannya. Hakikat dari ilmu yang dimiliki seseorang adalah amalannya. Maka tatkala seorang memiliki ilmu tapi tidak memiliki amalan, seperti pohon tanpa buah, tidak memiliki faedah, tidak bisa merasakan manisnya buah tersebut, manisnya ilmu tersebut. Bahkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, tatkala mereka ingin menghafal atau bahkan disebutkan memahami satu ilmu, maka cara mereka adalah dengan mengamalkan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'til hikmah, dan barang siapa yang telah diberikan ilmu tersebut, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kebaikan yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, maka dia tidak akan lagi tersesat dalam hidupnya. Cahaya yang ada di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang akan dia dapat dari Allah Rabbul Alamin untuk menuju syurganya kelak, bukan kegelapan, karena dia diberikan hikmah, ilmu, dan amalan-amalan soleh dari ilmu tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ini yang ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun disebutkan keadaan mereka para ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat mulia. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim alaihi marahmatullah dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan difahamkan, diberikan ilmu dalam urusan agamanya. Dari mana kita melihat hadis ini bisa menjadi dalil bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang mulia? Jawabannya adalah hadis ini, hadis yang sahih, disebutkan di dalamnya man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Caranya bagaimana? Yufaqihu. Diberikan pemahaman, kefakihan di dalam urusan agamanya. Sementara kita mengetahui bagaimana keadaan para ulama yang memiliki ilmu yang luas dalam hal agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu para ulama tersebut merupakan tanda dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ilmu para ulama tersebut merupakan tanda kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalaulah, contoh misal, para ulama tersebut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kemuliaannya, kalaulah mereka orang-orang yang biasa seperti manusia-manusia yang lain, tidak memiliki keutamaan sedikit pun, maka tidak akan keluar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas dari hadis ini, man yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Sementara para ulama adalah orang-orang yang paling faham dalam agama-agama mereka. Ilmu-ilmu syar'i berkumpul di tengah-tengah mereka, para ulama. Otomatis apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kebaikan kepada mereka itu adalah kebaikan yang banyak. Adalah kebaikan yang banyak. Oleh karenanya, di sini bisa kita lihat seperti yang telah saya sebutkan di awal majlis tadi, bagaimana perbedaan seorang alim dan seorang yang jahil. Yang mana seorang alim selalu terbimbing dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sementara mereka yang jahil, yang kalau dari pemahaman hadis ini kita ambil mafhumul mukhalafah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya akan dipahamkan dalam agamanya. Berarti kebalikannya adalah orang yang tidak Allah inginkan kebaikan pada dirinya akan dibiarkan sebagai orang-orang yang jahil, dibiarkan sebagai orang-orang yang tidak mengerti apa makna-makna agamanya, apa ilmu yang ada di dalam agama mereka. Ini keadaan para ulama. Karena ilmu yang banyak dari mereka merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada mereka, mengaruniakan kebaikan kepada mereka. Ini wajhul istidlal dari hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian fikih yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu syar'i yang bermanfaat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa makna fikih dalam hadis ini? Itu adalah ilmu syar'i yang bermanfaat. Karena ilmu syar'i itu secara umum terbagi menjadi dua. Al-ilmu nafi' wal ilmu dhar. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang memudaratkan, yang tidak bermanfaat. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau selalu meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada dua jenis ilmu, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Kalau kita sudah menjadi seorang talabul ilm, seorang penuntut ilmu, perlu kita filter lagi, kita saring lagi. Ilmu yang bermanfaatkah yang akan sampai kepada diri kita, ataukah yang kedua, wal'iyadu billah, yang tidak bermanfaat. Jadi fikih yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu syar'i yang bermanfaat. Dan inilah hakikat jalan yang ditempuh oleh para ulama. Mereka menimba ilmu ini yang ada di dalam hadis tersebut. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka untuk bisa menimba ilmu syar'i, untuk bisa menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan mereka para ulama. Kalaulah mereka tidak diinginkan kebaikan, maka tidak mungkin mereka menjadi para ulama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, begitu pula Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Dan ini merupakan hadis yang sahih, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman. Ini dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman, salaka Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalur menuntut ilmu, yang mau duduk bermajelis ilmu, yabtaghi bihi ilman, yang dia memang mencari ilmu tersebut, yang memang dia mencari ilmu tersebut untuk diterima oleh dirinya, untuk dia amalkan dalam kesehariannya, untuk dia sampaikan kepada keluarga-keluarga dan anak-anaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallakallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridan li talibil ilm. dan sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menaungi mereka orang-orang yang duduk bermajelis ilmu. Karena mereka ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan itu hakikatnya adalah firman atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang malaikat diberi tugas untuk selalu menaungi mereka para penuntut ilmu syar'i. Kemudian dalam hadis berikutnya atau lanjutan hadis ini, wa innal alima, sesungguhnya seorang alim. Di sini syahidnya. Perhatikan baik-baik bagaimana kedudukan seorang yang berilmu atau para ulama. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para ulama itu senantiasa dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, sampai ikan-ikan di lautan. Semuanya, makhluk yang ada di muka bumi ini, di dunia, di langit, di lautan, ikan-ikan semuanya meminta ampun untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, para ulama. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan mereka yang berilmu di atas orang-orang yang beribadah, karena memang ilmu merupakan sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dari amalan soleh atau ibadah secara umum. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ibaratnya seperti keutamaan cahaya bulan tatkala dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Karena kita mengetahui bahwasanya bulan itu cahayanya memancar kemana-mana. Akan tetapi bintang-bintang yang ada di langit memancarkan cahaya untuk dirinya sendiri. Ini perumpamaan mereka, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beribadah. Al-alim dan al-abid. Al-alim dan al-abid. Mereka orang-orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya karena apa? Karena mereka memiliki manfaat yang lebih luas. Tatkala ilmu yang ada pada dirinya disampaikan kepada orang lain, maka ilmu tersebut tersampaikan terus kepada orang lain. Contohnya adalah Rasulullah SAW, seorang alim, bahkan imamnya para ulama. Beliau memiliki ilmu, bahkan ilmu yang sangat luas, disampaikan kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Terus kepada para tabi'in, terus kepada asba' tabi'in, terus para a'immatus salaf sampai ke zaman kita sekarang. Ilmu yang ada di tengah-tengah kita merupakan sumber dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan seorang alim. Sementara seorang abid diibaratkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam seperti bintang. Cahayanya untuk dirinya sendiri, dalam artian pahala yang dia lakukan dalam beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Seorang yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh misalkan, dia tidak akan bisa memberikan pahalanya kepada teman sebelahnya. Untuk dirinya sendiri, murni. Tidak bisa dihadiahkan ke siapa-siapa. Ini diantara sisi di mana seorang yang berilmu lebih mulia daripada hanya seorang abid. Kemudian sisi yang lain, keadaan orang-orang yang berilmu itu lebih di atas orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena ilmu itu merupakan barometer, tolak ukur dari kebenarannya ibadah yang dia miliki atau ibadah yang dia lakukan. Dalam artian, ibadah membutuhkan yang namanya ilmu. Akan tetapi tidak sebaliknya. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, membutuhkan yang namanya ilmu. Akan tetapi tidak sebaliknya. Ini yang menunjukkan kepada kita seberapa tinggi ilmu dibandingkan amalan-amalan ibadah. Karena ilmu merupakan tolak ukur, acuannya. Kalau tidak ada ilmu, maka ibadah tidak akan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan dianggap sebagai amalan saleh yang akan diterima, diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian sisi lainnya yang akan disebutkan di dalam melanjutkan hadis beliau alaihi salatu wasalam, agar tapi saya lebih kedepankan faedah ini. Kenapa seorang ibadah atau seorang alim, seorang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka-mereka yang abid, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, adalah karena mereka para ulama mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Sementara mereka orang-orang yang beribadah belum mendapatkan rekomendasi itu. Menunjukkan kepada kita tentang lebih tingginya derajat seorang yang berilmu, karena mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pewaris dari para nabi. Begitu pula sisi selanjutnya, kenapa ilmu lebih tinggi daripada ibadah atau amalan soleh, adalah karena faedah-faedah ilmu, ilmu syar'i yang kita miliki itu akan terus dirasakan walaupun si empunya ilmu telah wafat, telah meninggal. Berbeda tatkala seorang ahli ibadah, ketika dia mengamalkan satu amalan ibadah terus menerus dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti di situ. Tidak akan berlanjut pahala dan ganjaran dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sementara ilmu tatkala dimiliki oleh seseorang, walaupun si empunya ilmu tersebut telah meninggal, telah wafat, maka ilmu itu akan terus mengalir dan terus dirasakan oleh kaum muslimin. A'immatus salaf, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Syekhul Islam sebelum itu Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, mereka adalah para ulama semua dan telah wafat. Dan di tengah-tengah kita karya-karya mereka terus dibacakan. Karya-karya mereka terus dibacakan. Sementara ibadah yang mereka lakukan, salat maghrib, salat isya, salat zuhur dan yang semisalnya, berhenti tatkala mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Rabbul Alamin. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam lanjutan hadisnya, setelah beliau mengibaratkan tentang keadaan al-alim itu seperti bulan dan ahlul ibadah adalah seperti bintang, kata beliau alaihi salatu wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta, dinar, dirham, emas dan perak. Yang diwariskan adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, yaitu ilmu, maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Dalam artian, keberkahan ilmu yang diwariskan oleh para nabi, yang turun kepada para ulama, tatkala bagian tersebut merupakan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia kaji, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak yang akan membawakan keberkahan bagi dia, yang insyaallah ta'ala mereka akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana para nabi tersebut juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah atau di sisinya kelak. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka para ulama, jelas pewaris para nabi. Kalau kita katakan sebagai pewaris tunggal misalnya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut, si A, merupakan pewaris tunggal dari orang tuanya. Menunjukkan kepada kita tentang kedekatan hubungan. Logikanya seperti itu. Kedekatan hubungan antara bapak dan anak ini. Karena dia adalah satu-satunya anak, maka dia disebut pewaris tunggal. Maka yang namanya warasah di dalam Islam, itu memiliki makna yang menunjukkan tentang kerabat, kedekatan antara orang yang mewariskan dan orang yang diwarisi. Maka dari sini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mereka para ulama hakikatnya merupakan pewaris para nabi. Berarti para nabi merupakan orang-orang yang mulia, memiliki kedekatan, kerabat, walaupun tidak langsung secara rahim, ibu ke ibu, tidak. Maksudnya di sini adalah ilmu tadi yang diwariskan, menunjukkan kedekatan antara para ulama tersebut dengan para nabi. Karena para ulama yang telah mengambil ilmu syar'i yang ujungnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kedekatan atau silsilah. Kedekatan atau silsilah yang akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ilmu ini seperti estafet, tidak berhenti di tengah jalan. Seperti yang telah saya isyaratkan di awal pertemuan, ilmu ini bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, turun kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihi majma'in, kemudian turun lagi kepada para tabi'in. Mereka lah para ulama, para sahabat-sahabat Nabi, mereka lah para ulama, mereka lah orang-orang dekat, karib kerabat dalam tanda kutip Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para sahabatnya. Begitu pula para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in memiliki murid-murid yang dinamakan dengan tabi'in, dan ilmu dari Rasul alaihi salatu wasallam diwariskan kepada murid-murid sahabat tersebut yang dalam tanda kutip memiliki hubungan karib kerabat tadi. Terus berlanjut dari tabi'in ke atba' tabi'in, murid-murid mereka terus turun sampai ke zaman kita sekarang, yang mana ilmu ini tidak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari muka bumi selama para ulama ada, selama para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, maka ilmu tidak akan diangkat. Dan mereka lah pada hakikatnya yang bisa mendamaikan keadaan dunia ini. Karena mereka membawa keberkahan, warisan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah tidak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keberkahan-keberkahan mereka para ulama, maka habis sudah dunia ini. Karena sekian banyak kemaksiatan akan dilakukan oleh manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa musibah apapun yang ada di tengah-tengah kalian, yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, fabima kasabat aydikum, sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan. Kalau tidak ada para ulama yang mengingatkan kita, tidak ada ilmu yang bisa membimbing kita, menasihati kita untuk berada di jalur Islam, untuk berada di jalur tauhid, untuk berada di jalur manhajul haq, maka habis sudah dunia ini, musibah demi musibah akan datang. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebab musibah datang itu hanyalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kalian. Oleh karena itu hadirnya para ulama di muka bumi ini, hidupnya mereka di muka bumi ini membawa keberkahan dan kedamaian. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Selesai kita pada poin pertama yang berkaitan dengan keutamaan para ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu siapa mereka para ulama. Sebelum saya membahas siapa mereka para ulama, maka saya akan menyebutkan sebuah asar dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, innakum fi zamanin kathir ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian, ini pesan Ibnu Mas'ud atau pernyataan Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, yang ada di zaman beliau. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in yang mulia, yang memiliki murid-murid. Maka tatkala meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud hidup di tengah-tengah muridnya dan terus menyampaikan warisan-warisan Rasul kepada murid-muridnya tersebut. Dan salah satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah ini, innakum fi zamanin, engkau atau kalian berada pada satu zaman, katsir ulama'uhu qalilun khutaba'uh, yang para ulama walhamdulillah banyak, sementara para khatib, orang yang sekedar menyampaikan khutbah-khutbah Jumat, sekedar menyampaikan orasi-orasi, itu sedikit. Ini di zaman beliau, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ulama banyak, sementara khutaba, para orator, para khatib sedikit. Jadi dibedakan oleh Ibn Mas'ud antara ulama dengan khutaba, sekedar orator, dan mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Ulamanya banyak, oratornya sedikit. Kemudian kata beliau, wa sayati ba'dakum, dan akan datang nanti setelah kalian, zaman, suatu zaman, qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu, satu zaman yang sedikit ulama'nya sementara oratornya banyak. Kebalik. Nanti insyaallah akan kita jelaskan perbedaan antara ulama dengan khutaba, ahlul ilm dengan para orator. Faman kathura, kata Ibn Mas'ud selanjutnya, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, maka barang siapa yang ilmunya banyak akan tetapi sedikit berbicara, banyak diamnya, mencari keselamatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwal mamduh, maka orang-orang seperti inilah yang terpuji, banyak ilmunya tapi tidak banyak bicara. Wa man kana bil aksi fahuwa madmum, dan barang siapa yang kondisinya terbalik, kebalikan dari yang disebutkan, maka itu adalah orang-orang yang tercela. Yang terpuji tadi seperti apa? Yang banyak ilmunya tapi tidak banyak bicara, diam, tawadhu, rendah diri, enggak banyak bicara, enggak mau tampil, tidak mau kemasyhuran, tidak mau dunia. Fahuwal mamduh, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah orang yang terpuji. Sementara mereka yang kondisinya terbalik, ilmunya sedikit tapi bicaranya banyak, inilah orang-orang yang mazmum, tercela. Maka dari asar ini, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di zaman beliau, di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, masih banyak berada, masih banyak hidup, itu banyak para ulama. Lantas kemudian kenapa dibedakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu antara ulama dengan khutaba, antara para ulama dengan para orator? Kenapa dibedakan? Karena mereka para ulama memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah al-khasyyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka para ulama. Rekomendasi langsung dari Allah Rabbul Alamin kepada mereka. Dengan khasyyah ini, dengan rasa takut ini menimbulkan ketawadhu'an, menimbulkan rasa rendah diri. Tidak mau banyak bicara, tidak mau banyak tampil, tidak mau kemasyhuran. Nanti insyaallah ada poin yang akan saya bahas khusus tentang apa saja sifat-sifat para ulama itu. Sementara mereka khutaba, atau kita terjemahkan secara bebas para orator, kebanyakan dari mereka tidak sejalan dengan para ulama, memiliki jalan sendiri. Di antaranya adalah yang seperti disebutkan di akhir asar ini, banyak bicaranya. Bicaranya banyak. Orator kan seperti itu modelnya. Memprovokasi umat. Memang orator, senang dia membawa massa. Sementara ilmu yang dia miliki tidak sebanyak ulama. Di sini sisi perbedaannya. Kenapa dibedakan antara para ulama dengan para khutbah? Oleh karena itu, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walhamdulillah di zaman kita ketika itu banyak para ulama dan sedikit para orator. Sementara nanti di zaman yang akan datang kalian akan melihat zaman terbalik. Banyaknya para orator dan sedikitnya para ulama, dan itulah zaman kita sekarang. Di sini tidak menunjukkan atau tidak diambil kesimpulan atau faedah bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, memiliki ilmu gaib. La. Jangan sampai sedikit pun dari kita berpikiran demikian. Karena ilmu gaib merupakan hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia paling mulia tidak tahu ilmu gaib. Kalaulah Rasul alaihissalatu wasallam tahu ilmu ghaib, tidak akan beliau hancur giginya ketika perang Uhud. Oh, ini ada panah yang akan memanah, menembus gigi, akan menghindar. Kalau beliau alaihissalatu wasallam tahu, tapi beliau tidak tahu ilmu ghaib. Lebih-lebih lagi sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi dari mana seorang Abdullah bin Mas'ud mengambil kesimpulan ini? Jawabannya adalah dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ya'ti zamanun, tidak akan datang satu zaman, illa ma huwa ba'dahu ashad min qablu. Tidaklah datang satu zaman, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kecuali zaman-zaman yang setelahnya akan lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu zaman yang terbaik adalah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, khairul qurun, zaman yang terbaik adalah qarni, zamanku, tatkala beliau alaihi salatu wasallam masih hidup, para sahabat-sahabat beliau masih hidup, itu zaman yang terbaik. Setelah beliau meninggal berkurang satu kebaikan, tersisa para sahabat dan para tabi'in. Para sahabat Rasul meninggal berkurang lagi kebaikan, tersisa para tabi'in. Para tabi'in memiliki murid, atba' tabi'in. Para tabi'in meninggal, tersisa satu kebaikan. Atba' tabi'in, akan tetapi hilang sudah tiga kebaikan tadi. Rasul, sahabat, dan tabi'in. Terus seperti itu sampai akhir zaman yang tidak akan datang zaman berikutnya kecuali akan lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Maka dari penggalan hadis ini, Ibnu Mas'ud mengambil kesimpulan. Di zaman sekarang saja, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, walhamdulillah banyak ulama sementara para khutaba sedikit. Nanti akan terbalik, para khutaba yang banyak sementara ulama sedikit. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, keadaan ini yang kita saksikan di zaman kita sekarang ini yang merupakan tanda-tanda akhir zaman yang sudah banyak terlihat. Orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh sudah diangkat sebagai ru'asa, ulama, rujukan umat. Orang yang tidak tahu belajarnya di mana. Mungkin dahulunya adalah orang yang memiliki sisi kegelapan. Akan tetapi dihidupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diangkat, di blow up sebagai seorang alim, seorang rujukan umat, kaum muslimin. Maka ini yang kita perlu prihatin. Dan kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus memegang teguh sunnah beliau, ilmu-ilmu beliau, warisan-warisan beliau. Jangan sampai kita terkalahkan dengan apa yang mereka rencanakan. Dari kondisi orang-orang yang jahil yang akan naik menjadi memposisikan diri mereka sebagai para ulama, jangan sampai terjadi. Maka kita dituntut untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, lebih bersemangat dalam mencari ilmu-ilmu syar'i, lebih bersemangat dalam hadir-hadir di majelis ilmu dan yang semisalnya, agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita. khususnya di Indonesia ini. Khususnya di Indonesia ini. Karena sudah sangat banyak para orator, sementara para ulama sedikit. Seperti yang disebutkan dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita perlu menyebutkan beberapa sifat para ulama. Sifat para ulama yang pertama seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah al-khasyah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya apa yang dia ucapkan pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dia tidak akan sembarangan bicara. Tidak akan sembarangan bicara. Dia akan berbicara dengan apa yang dia telah ilmui. Kalau tidak berilmu, maka dia tahan. Ini sifat yang pertama, al-khasyah. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, agar kita mengenali siapa sih para ulama itu dan siapa sih para orator itu, kita bisa membedakan nanti. Sifat yang kedua bagi mereka para ulama adalah ihtimam bil kitabi wa sunnah. Senantiasa berpegang teguh, serius dalam mendalami Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sifat yang ketiga, yu'rafu bitalaqqi. Mereka adalah orang-orang yang diketahui belajar di mana. Salah satu sifat para ulama adalah diketahui di mana belajarnya. Mengambil ilmu dari siapa? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim Syekhul Islam alaihi rahmatullah merupakan murid dari Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah Syekhul Islam. Jelas siapa gurunya, jelas mengambil ilmu dari siapa. Jika ada seseorang yang tidak terpantau atau tidak jelas mengambil ilmu dari siapa, sementara dia langsung katakan di setiap majelisnya haddatsani qalbi an rabbi, aku mendapatkan langsung ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu laisa bil ulama. Ketahuilah bahwasanya orang seperti ini bukan alim ulama. Karena pewaris para nabi jelas, tongkat estafetnya jelas seperti yang telah saya sebutkan di awal majelis tadi, dari rasul turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke, terus jelas silsilahnya jelas. Bahkan sahabat-sahabat nabi yang merupakan orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga-Nya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar alladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang muhajirin dan ansar telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada amal-amalan mereka. Apakah mereka mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang rela meninggalkan keluarganya untuk bisa mendapatkan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Mengambil ilmu dari siapa itu harus jelas. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat bagi mereka para ulama adalah wuduhul manhaj. Wuduh al-manhaj. Manhajnya itu jelas. Tidak ada kata-kata talawun, tidak ada kata-kata warna-warni di dalam jalannya, lurus. Apa yang dikatakan oleh para ulama, itulah yang dia ikuti. Apa yang diperintahkan oleh para ulama untuk dihindari, itulah yang dia hindari. Karena hakikatnya yang disampaikan oleh para ulama tersebut berupa larangan dan perintah, itu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama memiliki sifat al-khasyah, kembali sifat yang pertama. Dia tidak akan mengucapkan satu perintah atau satu larangan yang bertentangan. Karena dia takut akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wuduhul manhaj, manhajnya jelas. Kalau manhajnya masih enggak jelas ke kanan ke kiri, masih dipertanyakan apakah dia seorang ulama ataukah bukan. Kemudian sifat yang berikutnya adalah at-tawadhu', rendah diri. Ini bisa kita bilang paling penting. Karena keadaan para ulama seperti yang kita saksikan langsung di hadapan mereka, para masyayikh al-kibar yang bermukim di Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia, tawadhu yang luar biasa. Pernah dalam satu majelis di Madinah, Syekh Ubaid al-Jabiri, yang merupakan ulama besar kita zaman sekarang, Syekh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri, beliau akan menyampaikan ceramahnya dalam satu masjid yang sebelumnya beliau telah duduk di tempatnya karena beliau merupakan seorang ulama yang matanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang buta. Jadi beliau telah dihadirkan dalam majelis tersebut seraya MC berbicara. MC berbicara telah hadir di tengah-tengah kita, seorang ulama besar zaman ini, Syekh Ubaid al-Jabiri dan seterusnya. Diperkenalkan beliau adalah seorang ulama besar, murid dari Syekh Al-Albani, murid dari Syekh bin Baz. Terus dipuji, beliau memiliki ilmu yang banyak. Pujian-pujian demi pujian. Sampai akhirnya Syekh Ubaid al-Jabiri sebelum memulai majlisnya dipersilahkan oleh MC tadi, "Tafadhal ya Syekh, silahkan antum mulai ceramahnya." Maka Syekh menangis. Kata Syekh, "Kalian terlalu mengangkat aku di atas kedudukanku yang sebenarnya. Aku ini hanya seorang talibul ilm, penuntut ilmu biasa. Ini sekelas Syekh Ubaid al-Jabir, penuntut ilmu biasa yang tidak pantas untuk diangkat-angkat, tidak pantas untuk dipuji-puji." Ini satu kisah. Nangis beliau. Kisah yang lain, guru beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. InsyaAllah semuanya faham dan tahu siapa beliau ini. Ulama besar yang ada di Saudi Arabia. Allah yarhamu. Semoga Allah merahmati beliau. Tatkala sama diperlakukan yang demikian, maka kata beliau kepada MC yang bahasanya secara bebas, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, "Wahai anda seorang MC, janganlah mengada-ada memuji-muji keilmuan Syekh." Kata Syekh, "Janganlah engkau wahai MC mengada-ada. Ilmuku tidak sebanyak apa yang seperti engkau sebutkan. Aku hanyalah seorang talibul ilm." Sekaliber Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan dirinya adalah seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Lebih dari itu, ulama muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani diperlakukan sama. Sampai kata Syekh Al-Albani, "Ana tuwailib." Bukan sekedar talib, tuwailib, penuntut ilmu kecil-kecilan. Padahal siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Karya-karya beliau luar biasa. Bagi mereka yang menuntut ilmu syar'i, pasti melihat karya-karya beliau, terutama di dalam bidang ilmu hadis. Sekian banyak hadis beliau sahihkan, sekian banyak hadis beliau dhaifkan, karena keilmuan yang mumpuni. Bersamaan dengan itu, tatkala dipuji dengan pujian yang banyak, yang memang haknya beliau untuk mendapatkan pujian tersebut, tidak kita gulu. Memang beliau memiliki ilmu yang masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, kata beliau, "Ana tuwailibul ilmi." Aku ini hanya sekedar penuntut ilmu kecil-kecilan. Ini ulama kita besar. Contoh terakhir dari masyayikh yang masih hidup, khususnya di kota Riyadh, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ditanya beliau, "Wahai Syekh, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu seperti engkau atau seperti Syekh bin Baz? Bisa mendapatkan ilmu yang banyak maksudnya." Maka dijawab oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, "Ana ma indana al-ilm." Aku tidak punya ilmu. Syekh bin Baz, "Na'am." Syekh Abdul Aziz bin Baz, guru beliau. Naam, beliau memang memiliki ilmu yang banyak. Akan tetapi aku, kata Syekh Saleh, aku hanyalah seorang talibul ilm seperti kalian, yang masih banyak butuh belajar. Ini Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, karya-karya beliau, Masya Allah, tersebar di mana-mana. Mungkin ada sebagian yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini Syekh Saleh Al-Fauzan, ulama besar di zaman kita sekarang, hafidhahumullah wa ra'ahum. Ya ikhwah, tawadu, inilah sifat para ulama. Sementara kalau antum pernah mendengar seorang alim dalam tanda kutip yang namanya adalah Yahya Al-Hajuri, dia mengatakan di dalam muhadharahnya, di dalam ceramahnya, dan itu terekam, ana a'tabiru nafsi aliman, sambil diangkat suaranya, ana a'tabiru nafsi aliman, aku ini adalah seorang alim. A'udzubillah. Terlihat perbedaan antara dua sisi. Hanya sekedar mengaku ulama tidak cukup dianggap sebagai ulama. Yang menjadikan seorang itu disebut atau dilabeli dengan ulama atau bukan adalah ulama yang lain. Direkomendasi. Seperti Syekh bin Baz memberikan rekomendasi kepada Syekh Rabi'. Syekh Rabi' al-Madkhali memberikan rekomendasi kepada Syekh Ubaid. Dan begitu seterusnya. Saling memberikan rekomendasi. Tazkiyah. Kalau menganggap diri sebagai seorang alim, ini sudah penyakit sudah. Kalau sudah kita menganggap diri kita orang yang mempunyai ilmu, penyakit sudah. Bukan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat tatkala kita membanggakan diri kita. Bukan. Penuntut ilmu itu menjadi terbagi menjadi tiga marhalah, tiga tingkatan. Yang pertama, penuntut ilmu yang baru masuk ke dalam ilmu syar'i ini, baru mencoba mendalami. Maka ini biasanya orang-orang seperti ini yang biasanya bersemangat, dan dia akan melihat bahwasanya seluruh ilmu sudah dia kuasai. Ini marhalah yang pertama, tingkatan yang pertama. Ketika dia baru mulai mendalami ilmu agama, dia akan melihat sudah semua ilmu syar'i sudah saya pahami, sudah hadis-hadis sudah Arba'in Nawawi selesai, sudah semua ilmu sudah difahami. Ini tingkatan pertama. Kalau dia naik lagi, terus dia menuntut ilmu, bermajelis, ta'lim, dia akan naik ke tingkatan kedua. Baru dia mulai sadar, oh ternyata masih banyak ilmu yang saya belum tahu. Baru dia sadar, oh ternyata kalau zakat fitrah itu memiliki nisab, kalau zakat harta itu memiliki nisab dan haul. Apa itu nisab, apa itu haul? Oh saya banyak belum tahu ternyata. Ini tingkatan kedua. Masuk lagi tingkatan ketiga, baru dia tahu, ya Allah ternyata saya tidak memiliki apa-apa selama ini. Itulah derajat para ulama kita. Syekh bin Baz seperti yang saya sebutkan, Syekh Al-Albani, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Ubaid Al-Jabiri, itu sudah di marhalah ketiga, sudah tingkatan paling atas. Sadar mereka. Jadi kalau dalam diri-diri kita sebagai penuntut ilmu, kalau sekelasnya Syekh Al-Albani kecil-kecilan, kita mau apa? Kita baca hadis saja mungkin masih salah-salah. Beliau ini sudah kalibernya mensahihkan dan membaifkan hadis. Mengatakan talibul tuwailib al-ilmi. Lantas kita apa? Lebih kecil dari ilmu kecil-kecilan itu apa? Penuntut ilmu kecil-kecilan. Ya ikhwah, tawadu. Merendah. Apa yang mau kita banggakan dari ilmu syar'i? Tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu pasti ada yang berilmu lagi. Apa yang mau kita banggakan? Tawadhu, rendah diri. Yang mau kita banggakan harta. Karena banyaknya harta kita melimpah dunia. Allah Subhanahu wa taala ketahuilah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, bukan nikmat. Fitnah, cobaan. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Ilmu tidak bisa disombongkan, karena di atas orang yang berilmu, ada yang berilmu lagi. Di atasnya lagi, ada yang berilmu lagi. Yang paling tinggi siapa? Al-Alim, Allah yang maha berilmu. Tidak ada sudah yang bisa mengalahkan. harta yang mau kita banggakan, yang mau kita sombongkan, fitnah. Jadi kita ini adalah insan yang zoluman jahula. Oleh karena itu para ulama, mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka. Karena tadi sudah di tingkatan ketiga, paling tinggi sudah. Enggak ada yang bisa disombongkan. Mereka ada di tingkatan yang mana mereka melihat bahwasanya saya tidak memiliki apa-apa. Ilmu yang selama ini saya kaji tidak memiliki apa-apa. Masih banyak ilmu yang belum saya kaji. Itu tingkatan mereka para ulama. Kemudian yang terakhir dari sifat para ulama setelah tawadhu' adalah ar-ruju' anil akhtha'i waz-zallat. Cepat untuk bertaubat tatkala mendapati satu kesalahan atau kekeliruan. Mereka bukanlah insan-insan atau pribadi-pribadi yang malu untuk mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan kembali saya ceritakan kisah Syekh Ubaid al-Jabiri. Sering kali saya dapati di majelis-majelis khusus beliau atau di majelis-majelis umum beliau rujuk dari ucapan-ucapan beliau. Satu dua kesempatan itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah orang yang tidak malu. Kalau kita mungkin bermajelis ada yang salah ucap, ada yang salah kita sampaikan, mungkin kita menyampaikan di depan majelis lagi malu. Loh, ini katanya seorang yang berilmu tapi salah. Yang para ulama hakiki tidak akan menganggap itu. Kalau memang mereka salah, cepat rujuk. Mereka salah, cepat kembali. Ini keadaan hakiki dari mereka para ulama. Jadi sifat-sifatnya adalah yang pertama khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihtimam bil kitab wa sunnah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul dan Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga, yu'rafu bit talaqqi. Jelas siapa gurunya, di mana belajarnya. Kemudian wuduhul manhaj, manhajnya jelas. Jalan yang diteliti atau jalan yang ditelusuri oleh mereka para ulama jelas. Bukan jalan kanan, bukan jalan kiri, tapi jalan lurus yang menuju siratal mustaqim. Yang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, ini yang ditelusuri oleh mereka. Kemudian sifat yang berikutnya adalah tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang terakhir adalah sifatnya ar-ruju', kembali tatkala terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan. Kemudian di sini saya sebutkan perkataan yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita tentang mereka para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Kata Ibn Rajab di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, kata beliau, waqad ubtulina bijahlatin minan nas ya'takiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam. Sungguh di zaman kita, ini ceritanya dahulu ya, zamannya Ibnu Ar-Rajab radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala, Imam Salaf As-Salih. Beliau merupakan para ulama, di deretan para ulama yang memiliki banyak karya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di zaman itu kami telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran mereka orang-orang yang jahil, lantas meremehkan ilmu-ilmu para pendahulunya. Mereka di zaman Ibnu Rajab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya oleh Allah Rabbul Alamin orang-orang yang modelnya seperti apa? Modelnya baru belajar akan tetapi jahil, masih belum memiliki banyak ilmu dan mencoba untuk mencela, menjelek-jelekkan ulama yang terdahulu. Kemudian kata beliau, faminhum man yazun fi syakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddam min as-sahabah wa man ba'dahum. Bahkan lebih ekstrim lagi, dari sebagian mereka ulama yang jahil tadi itu menganggap bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in, murid-murid mereka, adalah orang-orang yang tidak berilmu atau kurang ilmunya sampai tingkatan ini. Ini bukan di zaman kita. Ibnu Rajab mengisahkan di zamannya beliau, sekian ratus tahun yang lalu, ada model orang seperti ini, menganggap bahwa ilmunya para sahabat Nabi, para tabi'in, atba'ut tabi'in kurang. Auzubillah. Ini di zamannya beliau, Ibnu Rajab. Kemudian kata beliau melanjutkan, kenapa sampai mereka berkesimpulan demikian, menganggap mereka lebih tinggi derajatnya dari ilmu-ilmu sahabat Nabi? Kata Ibnu Rajab, likasrati bayanihi wa maqalihi. Sebabnya adalah mereka memiliki banyak karya dan banyak majelis-majelis ilmu. Mereka orang-orang tersebut yang katanya ulama dalam tanda kutip, banyak memiliki karya, menulis buku-buku, menulis kitab-kitab, dan banyak memiliki majelis-majelis ilmu. Wa minhum man yaqul huwa a'lamu minal fuqaha al-mashhurin al-matbu'in. Bahkan di antara mereka lagi ada yang mengatakan bahwasanya dia lebih faham daripada para ulama al-fuqaha, para ahli fikih dari sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini Ibnu Rajab mengisahkan kepada kita tentang keadaan mereka, orang-orang yang disebut sebagai ulama namun pada hakikatnya bukanlah ulama. Karena di antara wejangan yang disampaikan bagi kita dari para ulama kita adalah menghormati. Nanti insyaallah pada poin terakhir, hak-hak ulama akan kita jelaskan. Menghormati mereka. Karena mereka adalah orang yang lebih dulu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka patut untuk dihormati. Yang namanya fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu, itu ada di dalam Islam. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi itu lebih mulia dari para tabi'in. Karena sahabat Nabi lebih dahulu bertemu dengan Rasul alaihissalatu wassalam, sementara tabi'in tidak bertemu dengan Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka lebih dahulu. Begitu pula para tabi'in yang bertemu sahabat Nabi itu lebih mulia dibandingkan atba' tabi'in, hanya sekedar murid-muridnya. Jadi keadaan ini sudah ada di zaman Ibnu Rajab. Yang bisa kita lihat di zaman sekarang mungkin lebih parah. Bukan hanya sekedar menganggap ilmu sahabat itu kurang, bukan. Ulama yang diulamakan dalam tanda kutip, khususnya di negara Iran sana, bukan lagi menganggap ilmu sahabat kurang. Tapi apa? Ulama dalam tanda kutip tadi mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in kuffar, orang-orang kafir. Tidak datang satu zaman kecuali akan lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Di zaman kita terang-terangan di majelisnya, di mimbarnya, mereka ulama-ulama dalam tanda kutip yang ada di Iran sana mengatakan apa? Sahabat-sahabat Nabi kafir. Lebih khusus lagi, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata mereka, saat ini sedang digantung kakinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Ini diulamakan loh ini. Mereka dijadikan rujukan umat, khususnya warga negara Iran sana. Tapi apakah ini pewaris para nabi? Kan itu pertanyaannya sekarang. Apakah modelnya semacam ini pewaris para nabi? Enggak. Tidak akan mungkin pewaris dari ilmu-ilmu Nabi mengatakan Aisyah sedang digantung wal'iyazubillah kakinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ini merupakan asar atau merupakan satu ucapan yang sangat bagus untuk kita renungi, karena posisi ulama tatkala mereka diposisikan sebagai rujukan kaum muslimin akan disorot, akan dilihat, akan dipantau tidak akan mungkin mereka yang diulamakan itu sedikit berbicara sudah sampai kemana-mana. Tidak akan mungkin hanya berkutat di situ, tidak. Sudah akan kemana-mana mesti. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita. Bagaimana kita melihat secara jernih. Apakah orang-orang yang diulamakan di zaman kita sekarang ini benar-benar sebagai ulama pewaris Nabi ataukah bukan? Bisa kita lihat dari beberapa sifat yang telah saya sebutkan. Dan ulama yang ada di zaman kita sekarang ini otomatis yang mereka adalah pewaris para nabi memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ini ada beberapa tanda. Tanda seorang memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi kita bisa melihat ulama ini memiliki ilmu yang bermanfaat yang artinya dia benar-benar pewaris nabi ataukah hanya mereka-mereka yang diulamakan tanpa memiliki ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda orang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama. Innahum la yarawna anfusahum halan wala maqaman. Dia tidak akan menganggap dirinya besar. Dia tidak akan menganggap dirinya besar. Dan justru dia akan cenderung benci terhadap pujian-pujian. Benci terhadap rekomendasi-rekomendasi. Ucapan-ucapan kebaikan dari orang. Benci. Bahkan sampai menangis seperti Syekh Ubaidah Al-Jabiri. Bahkan Syekh Al-Albani, Al-Imam Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah juga menangis. Tatkala pujian-pujian itu masuk kepada beliau. Ini tanda yang pertama. Jadi kita bisa menilai. Oh ini adalah ulama yang memang betul-betul pewaris Nabi ataukah bukan. Tanda yang kedua adalah al-harbu minad dunia. Al-harbu minad dunia. Larinya dia dari dunia dan kemasyhuran. Dia sebenarnya enggak mau untuk masyhur, untuk dikenal banyak orang. Dia enggak mau untuk banyak didatangi oleh para penuntut ilmu. Ini sifat dasar mereka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Satu kisah yang penting yang bisa kita ambil ibrah adalah kisah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tatkala beliau dilarang oleh pemerintah di zaman tersebut untuk membuka majelis ilmu. Dilarang untuk membuka majelis ilmu. Karena insyaallah telah kita ketahui bersama, fitnah yang terjadi pada saat itu adalah fitnah tukhalqil Quran. Seorang harus diwajibkan untuk menyebut bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sementara Imam Ahmad alaihi rahmatullah berpegang teguh. Tidak akan mau. Sementara beberapa ulama lainnya memiliki ijtihad. Ya tidak apa-apa karena dipaksa sudah sama pemerintah. Kalau tidak disiksa. Diazab sama pemerintah. Jadi di kalangan para ulama di masa-masa beliau itu ada yang terpaksa mengucapkan hal tersebut, akan tetapi Al-Imam Ahmad tetap teguh pendiriannya, tidak mau. Jadi akhirnya diambil keputusan bahwa Imam Ahmad diberhentikan dari majelis ilmu. Tidak diizinkan lagi dalam menyampaikan ceramah-ceramah, muhadharah-muhadharah. Stop sudah. Di sini akan terlihat apakah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah merupakan betul-betul ulama pewaris Nabi ataukah bukan. Kalau beliau bukan ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang merupakan pewaris Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau akan berat untuk meninggalkan majelis tersebut. Karena tujuannya adalah dunia. Karena kalau Al-Imam Ahmad membuka majelis, ribuan orang yang datang. Dunia. Manusiawi, seorang yang sedang mengisi, seorang yang sedang menyampaikan majelis ceramah, didatangi banyak orang, senang. Tapi tatkala Imam Ahmad dilarang, beliau legowo. Enggak ada masalah. Biasa saja. Tetap pada pendiriannya, tidak akan bermajelis ilmu karena dilarang pemerintah dan tidak akan mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk karena itu adalah akidah kufur. Maka di sini kita bisa melihat Al-Imam Ahmad yang kita lihat secara zahir dan kita tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ulama pewaris nabi yang memang beliau menjauh dari dunia. Walhasil dari kisah ini, tatkala beliau sudah dilarang, maka datanglah satu orang murid beliau yang datang dari negeri Syam kalau tidak salah, jauh, datang ke rumah Imam Ahmad, mengetuk pintunya dan menyampaikan, wahai Imam Ahmad, aku ingin menjadi muridmu. Lantas kata Imam Ahmad, aku tidak diperbolehkan mengajar karena sudah dilarang oleh pemerintah secara resmi. Akhirnya si murid ini terus menekan dan melobi Imam Ahmad untuk bisa mengeluarkan hadis-hadisnya, menyampaikan ilmu-ilmu beliau. Maka karena kasihan beliau melihat orang ini, akhirnya diberikan usul oleh Imam Ahmad. Begini saja, bagaimana kalau engkau menyamar menjadi seorang pengemis yang setiap hari datang ke rumahku dan aku akan memberikan engkau roti, dan di selipan roti tersebut akan aku tuliskan 1-2 hadis. Dia setuju. Tayib. Akhirnya datanglah hari pertama. Dia menyamar sebagai seorang pengemis. Datang ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad buka pintu sambil memberikan roti. Di dalamnya ada hadis, dicatat. Begitu seterusnya. Sampai hadis dari orang-orang tersebut merupakan hadis yang riwayatnya sahih, benar-benar datang dari Al-Imam Ahmad. Warisan ilmu seorang Imam Ahmad alaihi rahmatullah turun kepada orang tersebut. Syahid yang ada di dalam kisah ini adalah yang ingin saya tekankan, bahwasanya Al-Imam Ahmad adalah seorang ulama yang yahribu minat dunia. Atau yahrubu minat dunia, lari dari dunia. Sebenarnya tidak suka beliau. Jadi tatkala dilarang oleh pemerintah, tenang saja. Berbeda tatkala kita, kalau mengambil contoh kenyataan, contoh wakil, di tengah-tengah kita sekarang, di Indonesia khususnya, bukan dilarang majelisnya sebenarnya, cuma sedikit disinggung. Sedikit saja disinggung. Yang mereka itu para ulama, katanya. Para ustaz, para guru, para kiai, para habaib. Sedikit saja disinggung. Sudah ngamuk-ngamuk mungkin. Bisa mengurangi jumlah massa mereka. Karena yang menjadikan prioritas dari mereka adalah kuantitas, jumlah, dunia. Sementara kita, manhajul haq, jalannya Rasulullah SAW, tidak memandang kuantitas. Dunia tidak kita pandang. Mau satu orang, mau dua orang, tetap berjalan dakwah ini. Yang dilihat adalah kualitas, al-haq, kebenaran. Akhirat, bukan dunia. Ini tanda yang kedua bagi mereka para ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat, lari dari dunia, tidak senang dengan kemasyhuran. Sebenarnya mereka tidak senang dengan adanya majelis-majelis ta'lim. Akan tetapi karena dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk menyampaikan apa yang mereka ilmui, karena menyembunyikan ilmu adalah dosa. Menyembunyikan ilmu adalah dosa. Jadi mereka memberanikan diri untuk membuka majelis-majelis tersebut. Tapi tujuan utamanya bukan untuk dunia. Kemudian yang ketiga, tandanya adalah mereka tidak berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Tidak berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah mereka senantiasa bersu'udzon, berburuk sangka. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Mereka senantiasa bersu'udzon kepada diri mereka sendiri. Ini tanda orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang mereka adalah para ulama, yang mereka hakikatnya adalah pewaris para nabi. Selalu bersu'udzon. Jadi bukannya berhusnudzon. Oh, walhamdulillah saya sudah punya ilmu. Walhamdulillah saya sudah bisa sholat sesuai dengan sunnah Rasul. Saya sudah bisa puasa dengan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan ajaran Rasul. Enggak berhusnudzon mereka. Bersu'udzon. Selalu berburuk sangka untuk dirinya. Apakah amalan-amalan soleh saya ini sudah diterima oleh Allah? apakah puasa-puasa saya ini sudah diterima oleh Allah? Apakah dakwah-dakwah ini benar-benar ditujukan murni hanya untuk wajah Allah? Bersu'udzon. Ini keadaan mereka, orang-orang yang memiliki al-ilmu an-nafi'. Berbeda dengan kebalikannya, ilmu yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kekibiran, kesombongan, berbangga, berhusnudzon kepada dirinya sendiri, sudah menganggap tidak butuh lagi kepada ilmu-ilmu yang lain. Inilah yang harus kita perhatikan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Keadaan mereka ulama sebagai pewaris para nabi merupakan oleh yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan sebaliknya. Jadi harapannya adalah tatkala kita bisa melihat sifat-sifat ahlul ilm yang telah kita sebutkan tadi dan sifat-sifat mereka orang yang memiliki ilmu bermanfaat, harapannya adalah kita bisa memilah dan memilih siapa ulama yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Siapa ulama yang benar-benar pewaris para nabi, yang artinya itulah guru-guru kita. Dan siapa pula mereka orang-orang yang tidak sejalan dengan sifat tersebut, bahkan berlawanan, maka pelan-pelan kita menjauh. Tidak mengikuti apa yang mereka sampaikan dalam majelis-majelis ilmu mereka. Karena hakikatnya mereka bukanlah pewaris para nabi. Seperti yang telah saya sebutkan di awal majelis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin dua poin ini dulu yang bisa saya sebutkan pada pertemuan sesi pertama ini. Masih tersisa dua poin, yaitu penjelasan tentang hak-hak mereka para ulama, dan poin yang terakhir adalah pentingnya atau harusnya untuk kita terus memiliki hubungan dengan ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah yang hakikatnya mereka adalah pewaris para nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jika di sana ada kekurangan, maka murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan semoga ada kritikan-kritikan yang membangun disampaikan kepada saya. Dan bila ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.